Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian kami semalam Jumat, Musola Al-Manar, Benjen, Bantul Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh tolabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang qiyamul lail, salat malam. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili, salat sunnah di malam hari itu matna-matna. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Fa idza khifta, maka jika anda khawatir as-subha, tibanya waktu subuh, fa autir biwahidatin, maka kerjakanlah witir satu rakaat. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini penulis Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan atau membawakan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sehingga Nabi SAW menyampaikan, salat malam yaitu qiyamul lail itu matna-matna, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dan jika seorang itu khawatir subuh sudah tiba dan subuh adalah waktu akhir dari salat malam, maka kerjakanlah witir satu rakaat. Yang witir satu rakaat tadi sebagai penutup untuk salat malam yang anda lakukan. Maka di hadis ini menunjukkan keutamaan salat malam dua rakaat salam, dua rakaat salam yang langsung kemudian disambung dengan witir satu rakaat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya waktu akhir untuk sholat malam adalah terbitnya atau tibanya waktu subuh. Sama dengan terbit fajar yang kedua dan tibanya waktu sholat subuh. Maka itu waktu akhir sholat malam. Maka sholat malam itu diawali, waktu awalnya adalah setelah selesai sholat isya. Setelah selesai salat isya, maka awalnya itu tolak ukurnya bukan waktu namun salat. Bukan waktu namun salat. Dimulai sejak selesai salat isya. Artinya seandainya seorang itu mengerjakan isya karena dalam bentuk jamak takdim di waktu maghrib, maka setelah selesai isya yang dijamakkan dengan jamak taqdim di waktu maghrib, maka dia bisa qiyamul lail. Sudah bisa, kemudian qiyamul lail waktunya terus memanjang sampai tibanya waktu subuh. Maka awalnya itu tolak ukurnya bukan waktu namun aktivitas sholat isya, sedangkan akhirnya itu berupa waktu. Terbitnya fajar yang kedua, tibanya waktu sholat subuh. maka hadis ini membahas bahasanya yang paling afdal. Sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ini yang paling afdal, meskipun terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya sholat malam empat rakaat sekaligus. Namun yang paling afdal adalah yang ada di hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu salat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qal, beliau menyampaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili matna matna. Nabi mengerjakan salat malam dua rakaat salam, dua rakaat salam, wa yutiru bi raka'atin. Lantas beliau witir satu rakaat. Ya, di hadis ini sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusalli minal laili. Yusalli salat minal laili di sebagian malam. Maka hadis ini mengisyaratkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengerjakan salat malam sepanjang malam. Tidaklah mengerjakan salat malam itu sepanjang malam dari ba'dal isya sampai subuh, tidak demikian. Namun sebagian saja. Sebagian saja, tidak seluruhnya. Dan demikianlah yang memang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah salat malam yang Nabi puji. Nabi katakan salat malam yang terbaik adalah salatnya Nabi Daud. Salat malam yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat malamnya Nabiullah Daud alaihi salatu wasallam. Bagaimanakah beliau salat malam beliau? Beliau istirahat, tidur di setengah malam. Beliau tidur di separuh malam yang pertama. Kemudian beliau salat malam di sepertiga malam. Kemudian nanti tidur lagi menjelang subuh di seperenam malam yang terakhir. Maka salat malam yang Nabi puji yaitu salatnya Nabiullah Daud alaihi salatu wasalam bukanlah salat sepanjang malam, namun salat di sebagian waktu malam. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi salat minal laili di sebagian waktu malam. Sehingga yang lebih sesuai dengan tuntunan dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidur di sebagian malam. Dalam rangka menunaikan hak badan dan hak diri, hak mata. Kemudian salat di sebagian yang lain dalam rangka menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka salat malamnya Nabi itu matna-matna dua rakaat salam, dua rakaat salam. Maka inilah yang afdal. Salat malam dua rakaat salam, dua rakaat salam. Yang ini berdasarkan perbuatan Nabi di hadis ini dan sabda Nabi di hadis sebelumnya. Matna itu terjemahnya bersifat dua. Matna bersifat dua. Maka kata-kata matna di sini diulang untuk penegasan. Sebenarnya cukup diucapkan sekali. Yusalli minal laili matna. Mengerjakan sholat di waktu malam, di sebagian waktu malam dengan dua rakaat. Wa yutiru bi raka'atin, dan witir satu rakaat di akhir malam menjelang subuh. Maka hadis ini dalil menunjukkan bahasanya minimal witir satu rakaat. Sebagaimana kata Imam Nawawi tentang hadis ini, beliau mengatakan fihi, hadis ini menunjukkan dari dalil minimal witir adalah satu rakaat, dan menunjukkan secara umum bahasanya satu rakaat itu sudah tergolong sholat yang sah. Satu rakaat itu tergolong sholat yang sah. Nah, kemudian dan seandainya terbit fajar dan seorang muslim itu belum witir, maka dia tidak perlu witir. Maka dia tidak perlu nikat witir. Kalau sudah terdengar azan dan azannya adalah diyakini sudah pada waktunya, ya maka tidak boleh witir. Lain hanya kalau diyakini wah ini masih kecepatan ini, ya, maka berarti masih boleh witir. Sehingga kalau kemudian sudah yakin atau ada sangkaan kuat kalau fajar telah terbit dan belum witir, maka jangan witir. Lalu gimana? Solusinya sholat di waktu duha dengan jumlah yang genap, qadha witir. Maka kerjakanlah qadha witir di waktu duha dengan kaedah witir yang jadi kebiasaan plus satu. Kalau biasanya witirnya 3 rakaat, maka qadha witirnya 4 rakaat. Jika biasa witirnya 5 rakaat, maka qadha witirnya 6 rakaat dan seterusnya. Yaitu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir minasyahri. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang di satu bulan beliau tidak puasa. Hatta nadhunna alla yasuma minhu. Sampai-sampai kami berkesimpulan bulan ini Nabi tidak pernah puasa. Namun di bulan yang lain yasumu, Nabi memperbanyak puasa. Hatta nadhunna, sampai kami punya anggapan alla yuftiru minhu syai'a. Nabi bulan ini puasanya setiap hari. Jadi Nabi di satu bulan beliau tidak pernah puasa. Sahabat lihat Nabi itu makan terus. Hari ini makan, kemarin siang juga makan dan seterusnya. Sampai-sampai sahabat berkesimpulan kalau Nabi tidak puasa di bulan ini. Sama sekali belas tidak puasa. Namun ini di kesempatan yang lain, di bulan yang lain Nabi puasa. Terlihat setiap hari puasa. Sampai-sampai kesimpulan sahabat, Nabi setiap hari puasa di bulan ini. Padahal Nabi tidak pernah puasa nutuk satu bulan kecuali Ramadan. Kemudian wakana la tasya'u antara menilaili musallian illa ra'aitahu. Tidaklah engkau berkehendak untuk melihat Nabi salat malam kecuali engkau bisa melihatnya. Wala na'iman illa ra'aitahu, dan jika engkau ingin melihat Nabi tidur di waktu malam juga engkau bisa melihatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya salat malamnya Nabi itu tidak punya jam yang tetap. Ini kadang beliau bahasa kita, kadang jam 3 posisinya Nabi sholat. Hari besok jam 3 Nabi tidur. Nanti di posisi, di kondisi yang lain jam 2 ya, ngecek Nabi, lihat Nabi, Nabi tidur. Di kesempatan yang hari yang lain jam 2 ditengok Nabi sholat. Itu sholat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadis ini dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahasanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak puasa di satu bulan. Sampai-sampai karena setiap hari terlihat Nabi tidak puasa, kami mengira Nabi di bulan ini tidak puasa. Pelajaran pokok yang mau diinginkan, pesan pokok yang ingin disampaikan dari hadis ini adalah puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu proporsional. Proporsional, tidak kemudian berlebihan dan tidak meremehkan. Dan di bulan yang lain Nabi puasa dan bolak-balik puasa, setiap hari puasa. Sampai kami mengira kalau Nabi setiap hari di bulan ini puasa. Kemudian kemudian wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau ingin melihat Nabi di waktu tertentu yang engkau inginkan untuk melihat Nabi kecuali engkau bisa melihat Nabi dalam keadaan salat. Dan di waktu yang lain yang Anda inginkan untuk melihat Nabi, ya, maka Anda akan jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat tidur. Ya, maka jika Anda ingin melihat Nabi salat malam dan tahajud, Anda bisa lihat. Dan jika Anda ingin melihat Nabi tidur, maka Anda juga bisa lihat. Artinya beliau tidaklah dan orang yang terus-menerus salat malam sepanjang malam. Ya, tidak pula beliau adalah orang yang terus-menerus tidur lelap setiap malam sepanjang malam. Ya, atau kemudian maknanya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan waktu tertentu untuk salat malam. Demikian juga dalam masalah puasa, beliau tidak menentukan hari-hari tertentu untuk puasa. Kenapa demikian? Supaya lebih sempurna ganjarannya. Ada ulama yang jelaskan, kenapa demikian? Karena supaya ganjarannya, pahalanya lebih besar. Kok bisa? Karena jika orang itu sudah mematenkan, misalnya bangun malam jam sekian, akhirnya kemudian itu sudah jadi jam biologis. Ini jam biologis, jam otomatis. Tidak ada perjuangan untuk bangun di jam itu. Itu tidak ada perjuangan untuk bangun di jam itu. Sudah ada alarm otomatis jam 3 bangun. Sudah ada alarm otomatis jam 3 bangun. Kalau itu kemudian sehingga sholat bangun malam satu hal yang enteng. Ini bangun malam satu hal yang enteng. Lain halnya kalau tidak ada jam tetapnya, gonjang ganjing. Maka setiap malam itu perlu usaha. Perlu usaha. Tidak bisa mengandalkan nanti pasti bangun. Karena jamnya mau diganti. Kemarin bangunnya jam 3, ini malam ini setengah 3. Besok bangunnya jam, misalnya jam 2. Besok lagi bangunnya setengah 4. Itu badan tidak sedang stabil di satu waktu. Kemudian enteng, sehingga enteng gampang bangun. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyempurnakan ganjarannya, ganjaran sholat malamnya. Di setiap malam beliau berjuang untuk bangun. Bukan hanya untuk sholat, bukan hanya kemudian melakukan kegiatan sholat, maka namun ada amal soleh berjuang untuk bangun. Sehingga waktu yang dipilih untuk sholat malam itu tidak baku. Itu penjelasan demikian. Ada penjelasan demikian. Sebagaimana kata Ibnu Hajar, beliau mengatakan, tidaklah tahajud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki waktu tertentu. Bal bihasabi matayassara lahu al-qiyamu. Namun, mana yang memungkinkan? Untuk mana yang mudah? Maka ada ulama yang mengatakan, maka Nabi waktunya beda-beda. Supaya puasanya juga beda-beda, waktu jam bangun malamnya juga beda-beda. Supaya dua hal ini menjadi satu hal yang berat bagi Nabi. Bukan menjadi sebuah kebiasaan. Jam biologis dan nanti otomatis. Karena jika seorang itu puasa di waktu tertentu, maka nanti kemudian tubuhnya sudah langsung mengkondisikan waktu ini sudah nyaman untuk puasa. Sehingga kalau kemudian tidak puasa malah tidak nyaman. Dan demikian juga sholat malamnya Nabi. Maka dan ada ulama yang penjelasan yang lain dari para ulama untuk hadis ini. Maka cara beribadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah level ibadah yang paling mulia. Kemudian ada cara-cara ibadah yang lain. Maka ada orang yang mempersulit dirinya sehingga tidak memberikan hak badannya sama sekali. Dengan pol-polan misalnya sholat malam dari awal malam sampai akhir malam. Dan sebagian sahabat demikian sholatnya. Dan sebagian sahabat demikian sholatnya. Semacam sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As. Sahabat Abu Darda. Dan yang lainnya. Dan ada yang kemudian cuma memberikan hak badan sehingga tidak pernah bangun. Cuma memberikan hak badan terus setiap malam tidak pernah bangun. Sehingga namun yang terbaik adalah yang pertengahan sebagaimana yang Nabi contohkan. Di satu sisi memberikan hak badan, di sisi yang lain menggunakan badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini mengatakan artinya Nabi alaihi salatu wasalam itu mengikuti yang terbaik dan yang paling manfaat. Maka terkadang beliau terus-menerus berpuasa dan terus-menerus kemudian sholat malam dan terkadang yang lain selama berhari-hari beliau tidak puasa dan selama beberapa malam tidak tidur. Itu selama beberapa malam, setiap malam tidur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti dan melakukan yang terbaik dan yang paling diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling nyaman untuk badannya, karena ya, badan itu punya hak yang wajib ditunaikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As, inna li nafsika alaika haqqa. Badanmu itu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Ya, maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah motivasi untuk memperbanyak ibadah, terutama ibadah sunnah dan sholat malam. Namun, ya, hendaknya bersikap pertengahan tanpa menelantarkan, tanpa ada hak-hak yang terlantar. Kemudian hadis dalil yang afdal adalah tidak membakukan waktu malam tertentu untuk bangun dan sholat malam. Demikian juga tidak membakukan hari tertentu untuk puasa. Supaya tidak menjadi kebiasaan. Supaya tidak menjadi jam biologis. Supaya tidak menjadi aktivitas otomatis. Sehingga tidak menjumpai kesulitan, yaitu melawan diri sendiri. Karena sudah terbiasa dengannya. Kalau sudah terbiasa, itu satu hal yang terbiasa sehingga akhirnya enteng. Maka itu satu hal yang berpahala, namun akallah lebih sedikit daripada pahala pola ibadah seperti yang Nabi lakukan. Ya, kemudian hadis selanjutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yusalli ihda asrata raka'atan. Beliau mengerjakan, Nabi itu sering mengerjakan salat sebanyak 11 rakaat, ta'ni fil laili, yaitu di waktu malam. Yasjudu as-sajdata min dalika, dan ketika Nabi salat malam, kata Ibunda Aisyah, Nabi bersujud dan sujudnya sujud yang lama, qadri mayaqra' ahadukum khamsina ayah. Ini lamanya Nabi sujud kurang lebih seperti Anda baca ayat sebanyak 50 ayat. Qabla ayar fa'ra' sahu, sebelum Nabi mengangkat kepalanya. Ini sebagian orang memberikan taksiran 50 ayat itu ya 10 atau 15 menit. Ya, maka sujudnya 15 menit, Pak, ya. Ya, itu baru sujudnya tok. Qabla ayar fa'araf ra'sahu wa yarka' ra'ataini qabla salatil fajri, dan Nabi salat 2 rakaat sebelum mengerjakan salat subuh. Beliau mengerjakan 2 rakaat ba'da qabliyah subuh. Setelah qabliyah subuh, beliau berbaring di sisi yang kanan sampai datanglah orang yang muadzin, yaitu datanglah Bilal untuk memberitahukan Nabi dan mengajak Nabi untuk mengerjakan sholat subuh. Ya, maka di hadis ini, hadis dari ibu orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan wanita yang paling berilmu di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada Ibnu Hajar mengatakan, "Qil, ada ulama yang menyampaikan bahasanya seperempat hukum agama itu berasal dari Ibunda Aisyah." Seperempat hukum agama itu isinya adalah hadis-hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Di hadis ini Ibunda Aisyah menceritakan keadaan Nabi ketika sholat malam. Beliau ceritakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 11 rakaat di waktu malam. Dan di hadis-hadis yang lewat disebutkan kalau Nabi itu salam per 2 rakaat. Kemudian salam kemudian 2 rakaat dan seterusnya, kemudian witir 1 rakaat. Dan Nabi itu kalau sholat malam, kata Ibunda Aisyah, beliau sujud. Dan ukuran sujudnya beliau jelaskan. Qadri ma yaqra' ahadukum khamsina ayah. Ini seukur salah satu kalian membaca 50 ayat. Yang dimaksudkan 50 ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dengan kecepatan bacaan tidak cepat, ya, tidak ngebut dan tidak lambat. Di sini kita jumpai bahasanya beliau memberikan tolak ukur aktivitas, tolak ukur waktu dengan menggunakan aktivitas badan. Dan ini adalah kebiasaan orang Arab. Dan ini, dan perkataan beliau ini menunjukkan bahasanya, dan aktivitas yang disebutkan di sini aktivitas ibadah. Seukur membaca 50 ayat. Ini. Dan ketika sesuatu itu diukur pakai aktivitas, maka itu mengisyaratkan kebiasaan masing-masing orang. Kebiasaan masing-masing orang. Kalau orang itu punya kemudian kebiasaan tertentu dan dia telah jadi menu harian, maka akan dia akan mengukur dengan hal itu. Dia akan mengukur sejumlah aktivitas dengan hal itu. Orang punya kebiasaan macul satu peta, maka orang mengatakan ini berapa waktu lamanya? Kurang lebih seperti nyangkul satu peta. Karena memang dia hobinya nyangkul. Maka berapa lama aktivitas ini, ya paling-paling seukur baca buku 100 halaman. Nah, karena dia hobi baca buku, maka ngukurnya pakai itu. Nah, ketika maka para sahabat ketika ngukur sesuatu sukanya pakai 50 ayat misalnya. 50 ayat. Di hadis yang lain, Nabi selesai sahur sampai sholat subuh, berapa kemudian biasanya 50 ayat. Di sini Ibunda Aisyah mengatakan, menceritakan sujudnya Nabi itu lama. Kira-kira ditanyakan kepada beliau, kira-kira sujud Nabi yang lama itu berapa berapa waktunya? Maka beliau katakan seukur baca 50 ayat. Maka ini menunjukkan bahasanya baca Al-Quran itu satu hal yang akrab dalam kehidupan mereka. Satu hal yang akrab dalam kehidupan mereka. Sehingga sampai-sampai bisa jadi tolak ukur untuk tolak ukur waktu untuk banyak hal. Dan di sini dijelaskan bahasanya Ibunda Aisyah sengaja tolak ukurnya pakai baca Al-Quran. Isyaratan untuk isyarat bahasanya waktu itu, waktu malam adalah diantara ya, waktu yang baik untuk baca Al-Quran. Kata Ibnu Hajar, 50 ayat itu seukur membaca kurang lebih kemudian membaca sepertiganya satu jam. Ya, 15-20 menit. Ibnu Abi Jamrah menjelaskan kenapa kok yang disebut seukur 50 ayat untuk mengisyaratkan bahasanya waktu para sahabat itu penuh dengan ibadah. Waktu mereka penuh dengan ibadah sehingga tolak ukurnya 50 ayat dan seterusnya. Ya, kalau Syaikh bin Baz menjelaskan 50 ayat itu dengan bacaan yang pelan, pelannya orang yang lancar tentunya ya. Beliau mengatakan kurang lebih cuma 5 menit. 5 menit atau 7 menit, ya maksimal 10 menit. Nah, itu 50 ayatnya Syaikh bin Baz. Itu 5 sampai maksimal 10 menit. Ya, nah, maka Nabi membaca selama sujudnya seukuran 50 ayat qabla ayarfa'a ra'sahu, sebelum Nabi mengangkat kepalanya. Maka jika sujudnya Nabi itu kurang lebih demikian 50 ayat, maka salat sifat kesukaan Nabi dalam salat itu bagian-bagian yang lain yang pokok-pokok itu tidak kontras, tidak ekstrim. Nih. Sehingga kalau sujudnya itu seukur 50 ayat, maka berdirinya kurang lebih sama atau lebih sedikit. Karena sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih lama daripada berdirinya. Sebagaimana kita kenal dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringkali yang umum berdirinya lebih lama daripada sujudnya. Kemudian penjelasan yang lain dibawakan oleh Ibunda Aisyah, Nabi itu mengerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Itulah qabliyah subuh. Dan di antara hal yang Nabi tuntunkan adalah ketika orang itu qabliyah subuh di rumah, maka dianjurkan untuk berbaring miring ke kanan. Yaitu berbaring miring ke kanan. Dan ini Nabi lakukan dalam rangka untuk sebagai tuntunan untuk umatnya. Nah, apa tujuan beliau berbaring memiring ke kanan ketika hendak sholat subuh setelah qobliyah sebelum sholat? Di sini disampaikan supaya ini sebagai di malam yang gelap, terutama di masa silam, ini menjelang subuh gelap. Maka ini untuk mengingatkan orang tentang berbaring di alam kubur. Sehingga mendorong untuk mengerjakan sholat subuh dengan penuh kekhusyuan. Dan ini satu hal yang dianjurkan. Satu hal yang dianjurkan berbaring miring ke kanan setelah qobliyah sebelum sholat subuh, satu amal yang dianjurkan. Dan ini dianjurkan manakala qobliyah subuhnya di rumah. Ini, kalau qobliyah subuhnya di masjid, tidak dianjurkan. Ini, nanti menuhi masjid dengan orang-orang yang berbaring. Ya. Dan yang benar, sebagaimana pendapat jumhur ulama, berbaring ini hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Namun perlu diketahui sebagai pembanding, ada ulama yang mewajibkannya. Ada ulama yang wajibkan. Jadi dosa kalau qobliyah subuh kok enggak pakai berbaring itu. Sebagian ulama sampai mengatakan dosa karena wajib. Yaitu tepatnya Ibnu Hazm. Beliau berpendapat bahasanya berbaring miring ke kanan setelah qobliyah sebelum salat subuh hukumnya wajib. Tidak dilakukan dosa. Bahkan beliau mengatakan salat subuhnya tidak sah. Sangar pak ya. Salat subuhnya tidak sah kalau tidak pakai berbaring. Harus pakai berbaring semenit. Terus nanti kemudian baru salat subuh. Namun yang betul, yang benar pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan berbaring di sini hukumnya dianjurkan, itu pun manakala di rumah dan tidak di masjid. Nabi berbaring sampai datanglah Bilal. Dan Bilal datang ke rumah Nabi ba'da istima'il musallin, setelah jamaah itu kumpul banyak. Jadi setelah jamaah kumpul banyak, nah nanti Bilal datang ke rumah Nabi, ketok-ketok pintu Nabi. Nah, diketok-ketok itu berarti jamaah sudah banyak. Sudah tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Kurang lebih demikian. Baru nanti kemudian Nabi masuk masjid untuk ngimami sholat subuh. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari hadis ini, anjuran untuk sujud yang lama di sholat malam. Ya, karena sujud itu secara umum sebagaimana Nabi katakan adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama berkenaan dengan sujud, terdapat bahasan di antara para ulama. Ulama berselisih pendapat untuk gerakan sholat itu mana yang paling afdal, berdiri ataukah sujud. Ada khilaf. berdiri ataukah sujud. Sebagian ulama mengatakan yang paling afdal dalam gerakan sholat itu berdiri. Pendapat yang lain yang mengatakan yang paling afdal dari gerakan sholat itu sujud. Karena Nabi mengatakan keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Kesimpulannya, masing-masing punya sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kesimpulannya adalah demikian. Adalah merinci. Kalau dari sisi bentuk gerakan, dari sisi bentuk gerakan, maka sujud lebih afdal daripada berdiri. Karena gerakan sujud adalah gerakan betul-betul menghinakan diri. Ketika sujud, orang itu meletakkan sesuatu yang paling mulia di badannya, itu wajahnya, sejajar dengan kakinya. Untuk merendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dari sisi hayat, sisi bentuk, gerakan, maka yang paling afdal adalah sujud. Namun dari sisi isi bacaan, apa yang dibaca, yang paling afdal adalah posisi berdiri. Karena saat berdiri yang dibaca adalah Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada saat sujud yang baca doa, ucapan manusia. Kalau berdiri yang dibaca Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia yang paling mulia, dia lebih mulia daripada doa yang merupakan ucapan manusia. Sehingga manakah yang lebih afdal? Apakah posisi berdiri ataukah posisi sujud? Ya, jawabannya adalah dirinci dengan melihat. Kalau dari sisi bentuk gerakannya, sujud yang paling afdal. Kalau dari sisi bacaannya, apa yang dibaca, maka berdiri yang paling afdal. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah merutinkan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Demikian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di saat dibolehkan atau dianjurkan untuk berbaring setelah qabliyah subuh, ya, miring ke kanan dalam rangka mengingatkan diri dengan mengingatkan supaya diri itu ingat dengan berbaring di alam kubur. Yang diharapkan ini mendorong untuk khusyuk dalam mengerjakan sholat subuh yang hendak dikerjakan. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan adalah tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah dalam bulan Ramadan, tidak pula di luar Ramadan, tidaklah menambah lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, bila salat 4 rakaat, janganlah engkau tanyakan bagusnya dan lamanya. Bila kemudian salat 4 rakaat, jangan engkau tanyakan bagusnya dan lamanya. Kemudian salat 3 rakaat. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum witir?" Maka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya 2 mataku tertidur namun hatiku tidak tertidur." Ya, maka di hadis ini demikian muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat salat malam tidaklah lebih, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, tidaklah lebih dari 11 rakaat. Dan yang dimaksud Nabi itu tidak lebih dari 11 rakaat itu umumnya. Itu umumnya. Kenapa? Karena di hadis yang lain disebutkan kalau Nabi salat malam 13 rakaat. Di hadis yang lain ada penjelasan kalau Nabi pernah juga sholat malam 13 rakaat. Sehingga pernyataan Ibunda Aisyah adalah menceritakan tentang umumnya yang paling banyak. Kenapa? Karena terdapat riwayat Nabi sholat malam sebanyak 13 rakaat. Kemudian Ibunda Aisyah memperjelas apa yang beliau maksudkan. Nabi sholat 4 rakaat. Dan kau tanyakan indahnya, bagusnya dan lamanya. Kenapa? Karena 2 rakaat tersebut betul-betul memuat, mengandung adab-adab yang dituntunkan dalam sholat. Atau maknanya adalah beliau tidaklah mampu menggambarkan indahnya dan lamanya sholatnya malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholatnya demikian bagus dan lama. Kemudian Nabi sholat 4 rakaat. Kemudian di sini dikatakan menggunakan kata-kata thumma, menggunakan kata-kata kemudian. Ya, berbeda dengan maka atau lalu. Maka ini mengisyaratkan adanya jeda. Sehingga di sini dalil bahasanya setelah 4 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat sebentar. Ya, maka istirahat sebentar ya, setelah 4 rakaat ini satu hal yang dituntunkan, dianjurkan untuk orang yang salat malamnya panjang. Ya, karena Nabi janganlah kau tanyakan indahnya, bagusnya dan lamanya. Ya. Adapun jika salat malamnya bacaannya cuma al-lail atau al-asr, maka tidak ada anjuran khusus. Ya, ada anjuran khusus untuk istirahat dulu. Nah, karena cowok yang dibaca cuma al-lail, ad-duha, an-nasr, al-kafirun, al-ma'un. Ya, maka apakah kemudian ketika salat tarawih yang dipraktekkan di masyarakat kita ya, setelah 4 rakaat kemudian apakah dianjurkan untuk istirahat sesaat? Jawabnya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ya, tidak dianjurkan secara khusus. Kalau artinya ya boleh saja. Artinya cuma boleh ya, mau istirahat boleh, mau langsung lanjut juga boleh. Tapi apakah kemudian dianjurkan? Jawabannya tidak dianjurkan. Kenapa? Nah, karena bacanya cuma ad-duha, kemudian al-kafirun, al-ma'un, al-fil, paling agak panjang, al-lail. Maka tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan di sini bukan berarti terlarang. Namun tidak dianjurkan di sini artinya boleh. Ya, imamnya ingin istirahat dulu ya boleh, imamnya langsung lanjut lagi juga boleh. Tidak kita katakan imamnya yang langsung lanjut lagi dia meninggalkan satu hal yang dianjurkan. Karena anjuran ini berlaku manakala sholatnya, janganlah kau tanya panjangnya dan lamanya. Falatas al, kemudian di 4 rakaat yang kedua janganlah kau tanyakan indahnya dan lamanya. Ini kemudian ditegaskan demikian jangan kau tanyakan indahnya dan lamanya supaya tidak ada orang yang beranggapan bahasanya 4 rakaat yang kedua ini kurang lama dibandingkan 4 rakaat yang pertama. Sebagaimana kebiasaan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli tsalatsan. Kemudian Nabi salat 3 rakaat. Di sini tidak ada, janganlah kau tanyakan panjangnya dan lamanya. Karena maknanya kemudian Nabi salat 3 rakaat seperti itu. Maka Ibunda Aisyah diam tidak memberikan komentar khusus. Karena tadi telah diketahui bahasanya keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama. Kemudian Ibunda Aisyah kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum Anda witir?" Maka pertanyaan ini untuk meminta penjelasan tentang hikmah dan hikmah tidur sebelum witir. Karena mengingat bahasanya tidur itu boleh jadi mengalahkan seseorang sehingga terlewatlah waktu untuk witir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perbedaan antara Nabi dengan umatnya yang lain. Nabi katakan, "Wahai Aisyah, mataku tidur namun hatiku tidak tidur." Wahada min khasa'isil anbiya, dan ini adalah kekhususan bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun para nabi. Oleh karena itu para nabi wudhunya tidak batal dengan tidur. Karena yang tidur itu cuma matanya namun tidak hatinya. Ya, matanya nampaknya terpejam namun dia tahu di sekelilingnya ada orang ngomong apa, ya sama itu tahu. Dan ini adalah khasais anbiya, kekhususan para nabi. Tidak boleh ada orang yang diklaim demikian. Namanya jadinya pesaing para nabi. Oh, dia merem tapi ngerti. Ini pada ngomong apa. Oh, ngerasani saya. Oh, tadi saya dirasani ya. Kemudian tadi ada kejadian apa. Padahal merem. Meremnya merem tidur. Kemudian dianggap, oh dia wali. Oh, dia wali. Kenapa? Merem tapi tahu. Orang pada ngomong apa, kemudian pada membicarakan apa. Nah, tidak boleh. Ada klaim, adanya orang yang merem tapi ngerti. Ya, merem namun ngerti. Karena dia hatinya tidak tidur. Ini tidak boleh ada klaim demikian. Kenapa? Karena mata itu merem namun tahu. Karena hati itu tidak tidur adalah min khasa'isil anbiya. Kekhususan para nabi. Maka selain nabi, sesoleh apapun orangnya tidak demikian. Kalau merem ya memang betul merem mata dan hatinya. Merem mata dan hatinya. Kalau tidur, kalau matanya tidur, ya hatinya juga tidur. Sehingga tadi isi pengajiannya apa tidak tahu. Kenapa? Karena merem karena meremnya mata dan hati maka tidak boleh kemudian wah kalau beliau ikut pengajian kayaknya saja merem itu tapi senyumnya menyimak gitu itu tidak boleh berbaik sangka seperti itu tidak boleh berbaik sangka seperti itu dia sepertinya beliau sepertinya merem itu tapi ngerti loh apa saja isinya pengajian dari awal sampai akhir padahal duduk kemudian mulai pengajian sudah kemudian terlelap bangun ketika ditutup dengan kafaratul majelisnya. Nah, namun ngerti isinya dari awal sampai akhir itu apa ngerti? Tidak boleh. Kita katakan demikian. Wah ini pesaing nabi ini. Ini nyaingi para nabi. Nyaingi para nabi. Karena mata yang merem plus hati juga merem tidak tahu. Orang ngomong apa. Itu min khasa'isil anbiya. Adalah kekhususan para nabi. Maka wajib kita yakini. Sesoleh apapun seseorang, sehebat apapun orang. Tidak ada yang demikian. Tidak ada yang demikian. Ya Aisyatu ina aini tanamani wala yanamu qalbi. Wa Aisyah, mataku itu terlelap, namun hatiku tidak tidur. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang merutinkan salat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya orang itu boleh tidaklah sepatutnya tidur sebelum witir kecuali orang yang yakin nanti bisa bangun di akhir malam. Kemudian hadis yang selanjutnya masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awalal lail. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur di awal malam. Wa yaqumu akhirahu fayusalli. Dan beliau bangun di akhir malam mengerjakan salat. Maka di hadis ini Ibunda Aisyah ibu orang-orang yang beriman Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau tidur di awal malam dalam rangka menunaikan hak mata dan hak badan. Ini karena yang namanya badan sehebat apapun orangnya maka tentu dia mengalami kelelahan, keletihan setelah banyak beraktivitas. Kemudian beliau bangun di akhir malam. Kenapa dipilih akhir malam? Karena dia adalah waktu yang dia waktu mustajabnya doa, karena dia adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Fa yusalli lantas beliau mengerjakan salat. Ya, maka di sini kata-kata ini menunjukkan maksud kenapa Nabi bangun di akhir malam. Beliau bangun di akhir malam bukan sekedar kencing, kemudian balik tidur lagi. Sebagaimana bangunnya banyak dari kita. di akhir malam bangun kebelet, kemudian balik lagi. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu akhirahu, bangun di akhir malam, apa yang beliau lakukan di akhir malam? Fayusalli, lantas mengerjakan salat. Dan demikianlah umumnya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dan kita simpulkan dari hadis ini menunjukkan ya, makruhnya atau tidak kurang baiknya atau makruhnya sholat malam sepanjang malam. Ya, namun yang afdal adalah ada tidur di satu bagian dari malam, kemudian ada bangun dan sholat di bagian malam yang lain. Supaya jiwa tidak dan bosan dengan ibadah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya yang terbaik bangun itu di bangun dan sholat itu di bagian akhir dari waktu malam, karena itulah yang lebih semangat untuk beribadah. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, falam yazal qa'iman, maka Nabi itu berdirinya lama sekali. Maka Nabi terus menerus berdiri sampai-sampai saya punya kepikiran yang jelek. Saya punya pikiran jelek. Ya, ada yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud ketika cerita menyampaikan hadis ini, apa yang engkau pikirkan? Sampai saya punya niatan jelek. Ah, niat apa yang terpikirkan pada dirimu? Kata Ibnu Mas'ud, saya punya kepikiran untuk duduk saja dan meninggalkan, membiarkan Nabi melanjutkan sholat. Kalau saya sudah sampai di sini sajalah, batal sampai di sini, duduk saja, biar Nabi lanjut sholat. Maka hadis ini disampaikan oleh salah satu pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Anas bin atau Ibnu Mas'ud. Ya, di samping Anas bin Malik, orang yang sering melayani Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan beliau ini, terutama ketika Nabi safar, Ibnu Mas'ud ini yang biasa ngurusi bantalnya Nabi dan siwaknya Nabi. Ya, menyiapkan bantal Nabi untuk istirahat di waktu malam, kemudian menyiapkan siwaknya Nabi yang nanti diletakkan di dekat beliau tidur untuk bersiwak setelah bangun tidur di akhir malam. Itu yang biasa melakukan hal ini terutama ketika posisi safar adalah sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan tentang lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lama berdiri sampai-sampai Abdullah ibn Mas'ud yang jauh lebih muda dibandingkan Nabi, yang jauh lebih muda dibandingkan Nabi, itu tidak mampu mengikuti. Tidak mampu mengikuti. Padahal Ibnu Mas'ud itu lebih muda daripada Nabi. Lebih muda daripada Nabi. Maka yang namanya semangat ibadah, yang namanya menikmati ibadah, itu tolak ukurnya bukan seknom atau tidak. Cahnom atau bukan. Ibnu Mas'ud itu lebih muda daripada Nabi. Ya, namun ketika kemudian makmum sholat malam sama Nabi, dia tidak kuat. Tidak kuat. Padahal lebih muda. Ya, maka menunjukkan bahasanya ya, kuat dalam ibadah dan menikmati ibadah itu ya tidak mesti berkaitan dengan masalah faktor U. Itu tidak mesti. Tak mesti terpengaruh faktor U, boleh jadi lebih muda, namun kalah dengan yang lebih tua. Maka satu ketika aku sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini dalil bolehnya sholat malam berjamaah atau kemudian sholat sunnah berjamaah secara umum. Maka Nabi terus menerus berdiri sampai aku punya niat yang jelek karena sangat lamanya berdirinya Nabi. Ditanyakan apa itu niat yang jelek, aku ingin duduk saja dan aku biarkan Nabi. Artinya aku berniat untuk mufarokoh, pisah dari imam. Kemudian sholatnya dilanjutkan sendirian, setelah itu selesai. Gitu. Bukalah maksudnya beliau berhenti sholat dalam pengertian membatalkan sholat. Ya, maka yang dimaksud dengan aku duduk di sini bukan artinya membatalkan sholat, namun mufarokoh dan lanjut namun sendiri. Setelah itu selesai. Maka beliau mengatakan aku berkeinginan untuk duduk karena sangat capek mengikuti Nabi dan aku tinggalkan Nabi. Ya, namun meskipun punya pikiran demikian, Ibnu Mas'ud tetap bersabar. Ini bersabar untuk tidak. Sehingga di sini ada pelajaran tentang masalah adab. Ini bahasanya sepatutnya adab bersama orang yang dihormati. Ya, boleh jadi karena sepuh, boleh jadi karena berilmu, boleh jadi karena guru, boleh jadi karena yang lain. Ya, ketika beliau melakukan sesuatu hal yang tidak bisa diimbangi oleh kita, maka upayakan untuk tetap bertahan. Meskipun sudah pikiran tidak karuan. Usahakan untuk tetap bertahan meskipun pikiran tidak karuan. Sebagaimana adabnya Ibnu Mas'ud dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama yang beliau lakukan bukanlah satu hal yang haram. Dan di antara berkenaan dengan masalah berkenaan dengan sholat malam, maka di antara hal yang penting untuk diperhatikan adalah seorang itu antusias untuk ikhlas dalam mengerjakan sholat ibadahnya secara umum dan sholat malamnya secara khusus. Ada seorang sahabat Nabi Tamim Ad-Dari, beliau pernah ditanyai oleh seseorang. Ada seorang yang bertanya pada sahabat Nabi Tamim Ad-Dari. Pertanyaannya, kaifa sholatuka bilail? Gimana sholatmu di waktu di malam hari, berapa rakaat dan sebagainya? Maka ditanya tentang bagaimanakah sholat Anda di waktu malam, maka beliau marah besar. Faghadiba ghadaban syadidan. Maka beliau mengatakan, demi Allah, satu rakaat yang aku kerjakan di tengah malam tanpa ada orang yang tahu, lebih baik lebih aku sukai daripada aku sholat malam sepanjang malam kemudian cerita-cerita kepada banyak orang. Maka jangan tanyakan hal itu kepada aku, artinya jangan tanyakan kepada itu pada aku, karena ini bisa menodai keikhlasan dan saya ingin supaya amalku tetap dalam kondisi ikhlas. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah sholat malamnya Ibnu Mas'ud bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah disyariatkannya memperlama berdiri saat sholat malam. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya berjamaah untuk sholat malam atau sholat tahajud atau berjamaah untuk mengerjakan sholat sunnah secara umum. Kemudian hadis ini dalil bolehnya berpisah dari imam jika imam terlalu lama berdirinya dan bacaannya. Itu satu hal yang boleh sebagaimana yang diatkan oleh Ibnu Mas'ud. Tentu Ibnu Mas'ud tidak mungkin berniat maksiat yang betul-betul maksiat. Sehingga apa yang dia niatkan ya memang kurang baik sehingga beliau sebutkan jelek. Jelek di sini bukan karena haram namun karena tidak beradab dengan orang-orang yang wajib dimuliakan. Bukan karena haram. Karena niat kemudian menyendiri karena ini lama boleh. Namun beliau sebut dengan itu jelek. Nah jeleknya itu dari sisi adab. Bukan dari sisi hukum kalau itu satu hal yang haram. Maka di sini dalil bolehnya niat sendiri ketika imam itu terlalu lama. Sebagaimana kisah di kasus sahabat Mu'ad bin Jabal. Yang kemudian ngimami di masjid kampungnya sudah agak larut malam. Rakaat pertama sholat rakaat pertama salat malam, salat isya ketika itu, rakaat pertamanya membaca Al-Baqarah. Nah, rakaat pertamanya Al-Baqarah, ini baru rakaat pertama, belum rakaat kedua. Padahal salatnya sudah agak larut karena Mu'adz bin Jabal isya dulu di Masjid Nabi, kemudian pulang ke kampungnya jadi imam. Pas kemudian jadi imam, salat isya untuk masyarakatnya, untuk kampungnya, rakaat pertama surat Al-Baqarah. Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Maka ada satu orang yang punya hajat untuk nyiram kebun kurma. Wah, ini kalau saya turuti, saya nyiram kebun kurma bisa tengah malam ini. Ini anggap saja salat isya-nya Mu'adz itu jam 9 karena dia nunggu selesai salat malam bersama Nabi, kemudian jalan ke kampungnya, kemudian ngimami salat isya. Ya, anggap saja jam 9 baru mulai salat isya. Lah ini rakaat pertama Al-Baqarah. Ya. Ya, Al-Baqarah ya paling jam 10 dapat rakaat pertama, gitu kan. Ya, atau kemudian 1.5 jam, ya, 9:30 baru rakaat pertama. Nanti rakaat kedua baca apa lagi, ya? Ini masuk kemudian rakaat ketiga, rakaat keempat. Wah, ini sampai larut malam ini saya nyiram kebun kalau demikian. Akhirnya dia kemudian mufaraqah. Dan mufaraqah, dan singkat ceritanya Nabi tidak menyalahkan sikap makmum yang mufaraqah ini. Dia niat sendiri kemudian melanjutkan sholatnya. Dan lebih cepat kemudian pergi ke kebun kurmanya untuk nyiram kebun kurmanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan, yang menunjukkan hal itu bolehnya mufaraqah imam ketika imam salatnya terlalu panjang. Ya. Sehingga kalau memang betul-betul panjang, ya maka enggak perlu kemudian ramai dehem-dehem gitu ya. Enggak perlu ramai dehem-dehem. Nah, yang boleh jadi itu batal kalau pakai mazhab Syafi'i, ya. Ya, yang boleh jadi itu jadi ada tanpa hajat, tanpa perlu, ya boleh jadi itu batal kalau pakai tinjauan mazhab Syafi'i, karena keluar dua huruf. Nah, keluar dua huruf. Nah, ada berapa huruf yang keluar? Nah, kalau bahasa Indonesia nulisnya ada 3 huruf, itu H-I-M gitu kan. Nah, ini kalau pakai tolak ukur mazhab Syafi'i batal sholatnya. Daripada membatalkan sholat, ya mungkin kalau memang betul-betul dianggap panjang, mufaraqah. Ya, jika memang betul-betul keterlaluan panjangnya, ya, maka boleh mufaraqah. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas pada malam hari ini. Ya, Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu 'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.